dan haji. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha illallah. Qala Syekh rahimahullah qawluhu innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sungguh orang-orang yang menantang Allah, memerangi Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang rendah. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli. Allah telah menetapkan, dan itu sebuah kepastian, pasti aku akan menang saat aku dan para rasulku. Innallaha qawiyyun aziz. Sungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Hadza wa'dun wa wa'id. Wa'dun lil mu'minin. Janji bagi orang-orang yang beriman. Wa'id buat orang-orang yang ingkar. Wa'idun liman haddallaha wa rasulahu bil kufr. Ancaman untuk orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya dengan kekafiran, keingkaran, masuk di dalamnya apakah kufurnya itu kufur juhud ataupun kufur i'rad ataupun kufur istihza, yakni menantang Allah, menolak, mengingkari, memerangi semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, atau dia dengan melakukan apa namanya istihza terhadap Allah, ayat-ayat Allah maupun Rasulnya ataupun syariatnya. Wal ma'asi ataupun dengan kedurhakaan ini, kemaksiatan. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah satu bentuk menantang Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya ma'asi itu semua yang menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Semua yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Baik itu dalam bentuk dia meninggalkan perkara yang wajib, atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah maksiat. Termasuk di dalamnya yang lebih adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Annahum makhdhulun makhdhul, bahwa orang-orang yang demikian pasti makhdhul, akan direndahkan, akan dikalahkan. Madhlul, pasti akan terhina. Karena hal-hal yang seperti ini sudah banyak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan perumpamaan-perumpamaannya oleh Allah dalam banyak ayat. Mereka yang musyrikin itu digambarkan hal-hal keadaan mereka seperti orang-orang yang apa, seperti laba-laba yang membuat sarang. Nah, lemah, tidak akan mungkin punya sandaran, bahkan juga tidak mungkin bertahan dalam keadaan bagaimanapun. Qala annahu makhdhulun makhdhul la 'aqibata lahu hamidah. Tidak ada kesudahan yang terpuji, tidak ada akibat yang dapatkan pujian baginya. Wala rayatun lahu mansurah, dan tidak pula mereka memiliki bendera yang akan dibela, akan dipertahankan, akan diperjuangkan. Nah, dan itu pasti adalah sunnatullah. Itu adalah sunnatullah bahwa yakni hizbu syaitan dan semua yang bentuk-bentuk kebatilan sesuai dengan namanya. Al-batil itu sesuai dengan namanya, itu pasti lenyap, pasti hilang. Walaupun sekarang terlihat sepertinya kebatilan itu menguasai semua sebagian besar bidang kehidupan, dan seakan-akan al-haq tersingkir, itu seperti yang diumpamakan oleh Allah bagaikan seperti buih yang sebentar lagi lenyap. Yang akan tertinggal, yang tersisa adalah kebenaran yang hakiki. Wa'adun liman amana bihi, dan ini adalah janji. Kalimat-kalimat di dalam ayat ini janji, janji sekaligus ancaman, janji bagi orang-orang yang beriman. Liman amana bihi wa bi rasulihi, janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkarinya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wattaba'a ma jaa'a bihil mursalun, dan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul, mereka akan pasti akan tertolong, pasti akan mereka dibela, walaupun dan mereka ini waktu panjang waktu yang mereka, ujian yang mereka hadapi. Seperti ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nah mereka sebagian sahabat datang kepada Rasulullah dengan penderitaan yang luar biasa hebatnya. Khabbab datang kepada Rasulullah minta supaya Rasulullah mendoakan kepada Allah agar mereka mendapatkan keringanan. Jadi tidak mendapatkan azab atau ditolong oleh Allah. Tapi Allah Rasulullah mengingatkan, bahkan menyebutkan umat-umat terdahulu, ada yang disisir dengan besi tulang-tulangnya, ada yang digergaji dibelah dua kepalanya sampai terbelah badannya, tapi mereka tidak goyah. Rasulullah ini menyebutkan, para ulama menyebutkan kisah ini ketika menerangkan ayat dalam surah Al-Baqarah yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu sangat sangat dekat dan Allah pasti membela. Nan inna lanansuru rusulana walladzina amanu yawma yaqumul asyhad, Allah pasti akan membela, menolong orang-orang yang beriman dan para rasulnya pada hari tegaknya para saksi, dan juga nanti di akhirat lebih-lebih, kemudian di dunia juga Allah akan membela mereka dalam keadaan kenyini kesempitan, dalam keadaan mereka tertekan. Kalaupun misalnya rasul tersebut, nabi tersebut, atau mungkin orang-orang beriman hancur, tapi itu bukan sebuah, atau mereka dikalahkan, itu bukan sebuah kehinaan, bukan sebuah kehinaan. Mungkin setelah sepeninggal mereka, al-haq itu justru semakin tersebar. Qala wa taba'a ma jaa bihi rasul bil mursalun fasara min hizbillahil muflihin, lalu mereka menjadi golongan-golongan Allah yang pasti akan beruntung. Annalahumul fath, bahwa merekalah yang akan mendapatkan kemenangan. Wan nasr, pertolongan. Wal ghalabah, kemenangan juga. Fi ad-dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, menang boleh, mungkin apa namanya, mungkin dalam keadaan mereka juga binasa, kalah atau ini mati misalnya para da'i-da'i tersebut, tapi ajaran-ajaran mereka, dakwah mereka tersebar. Berarti di saat-saat nanti setelah sepeninggal mereka, orang-orang mungkin menyadari kebenaran kata-kata yang disampaikannya, nasihat-nasihatnya ataupun dakwah yang diserukan. Itu juga satu bentuk kemenangan. Apalagi kalau ketika mereka mungkin selama ketika di dunia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya tersebar, banyak orang yang masuk ke dalam Islam, yakni kemudian mengikuti sunnahnya, ilmu tersebar ke seluruh umat manusia. Itu bisa juga demikian, atau dalam peperangan misalnya juga. Qala wa hadha wa'dun la yukhlaf, ini adalah janji yang tidak akan diingkari, yang tidak akan pernah diselisihi oleh Allah. Wa la yughayyar, dan bahkan tidak akan berubah. Fa innahu minas sadiq al qawi, karena janji ini adalah dari zat yang maha jujur, maha benar. Wa man asdaqu min Allah yaqila, tidak ada perkataan yang paling benar, paling jujur selain Allah Subhanahu wa taala. Al qawi, dari zat yang maha kuat. Al aziz, dari zat yang maha perkasa. Alladzi la yu'jizuhu syai'un yuriduhu, yang tidak ada satu pun yang melemahkannya, membuatnya kalah ketika dia menginginkannya. Tidak ada yang membuatnya gagal ketika ingin melaksanakan kehendaknya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan Allah sudah menetapkan dalam ayat ini bahwa pasti benar, dan dia akan membela orang-orang yang beriman walaupun menunggu waktu. Dan benar. Muji kesan. Dan itu banyak hal. Kalau misalnya terjadi mungkin ke orang-orang al-haq tersudut, tertutupi oleh kebatilan, orang-orang yang mengusungnya mendapatkan tekanan, itu supaya mereka, artinya Allah ingin membersihkan juga barisan orang-orang yang mukmin, seperti dalam ayat maka Allahu liyadarral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib, Tidaklah pantas Allah membiarkan orang-orang yang beriman seperti keadaan antum sekarang ini. Nah, tidak diuji, tidak ada kesenangan, kesusahan, kesulitan. Nah, Allah tidak akan membiarkan sedemikian rupa bergabung pula orang-orang yang berpenyakit hatinya. Orang-orang menyimpan kebencian terhadap Islam, menyimpan dendam, kejelekan terhadap Islam, inginkan kehancuran kaum muslimin, itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Hatta yamizal khabith minat thayyib. Sampai Allah bersihkan, Allah pisahkan yang kotor-kotor dari yang baik-baik. Akan tersingkir. Nah, akan tersingkir entahnya dengan caranya Allah membuat ima kemudian dimunculkan kejelekan-kejelekan hatinya sehingga orang tahu ini orang munafik. Ini orang munafik, hingga orang pun berhati-hati bergaul dengannya, menerima omongannya atau duduk, atau mereka diberi peringatan. Nah, ini terus sampai nanti Allah mewarisi alam semesta ini kaum mukminin, walaupun mereka sudah dalam keadaan mungkin menang ataupun dalam keadaan mereka tidak berperang, ya, mereka tetap akan diuji oleh Allah. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya bahwa Allah akan selalu menolong orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu mungkin. Nah. Nah, ayat yang terakhir ini tentang ayat al-wala wal bara. Sebagiannya sudah antum dengar dalam khutbah yang lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.